Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azani wa azakumullah jami'an wa ra'aikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah ad-durusul muhimmah li'amatul ummah yang dijelaskan oleh atau ditulis oleh Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, yang mana terakhir kita bahas masih seputar pembahasan dan juga penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala terhadap surat At-Takatsur, yang mana surat ini sudah kami jelaskan sebelumnya, surat mengenai tentang tercelanya orang yang bermegah-megahan, merasa bangga dan juga bermewah-mewahan dengan dunia sehingga melalaikan dari berzikir kepada Allah, melalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan terkadang mereka berani menjual agamanya, berani menjual akidahnya, menjual manhajnya demi mendapatkan sedikit daripada dunia. Allahu musta'an. Antum saksikan, sekarang kita berada di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian dan cobaan, yang Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang antum sekalian sering mendengarnya. Rasulullah menyatakan la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya lebih jelek dari yang sebelumnya hingga kalian jumpa kepada Rabb kalian. Menunjukkan sekarang antum saksikan, orang-orang merasa heboh dan merasa menganggap perkara besar yang suka memalsukan uang, memalsukan makanan, memalsukan minuman, memalsukan buah-buahan. Ada yang palsu ternyata buah-buahan. Nah, barakallahu fikum, seperti yang wallah alam kami pernah mendengar, buah semangka itu ternyata ada juga yang disuntik dengan pewarna buatan sehingga nampak merah meriah, paham ya, padahal palsu. Allah musta'an. Itu heboh mereka. Tapi kalau mendengar hadis palsu, enggak paham mereka. Hadis palsu dibiarkan aja. Padahal hadis palsu ini lebih heboh sebenarnya. Karena mendoktrin orang-orang berpemikiran, berideologi yang keliru sebabnya hadis palsu. Pernah dengar enggak orang sedunia heboh mengenai hadis palsu? Jarang sekali. Tapi kalau makanan dipalsu, beras palsu, minyak tanah atau minyak goreng atau bahan bakar palsu, bingung mereka, heboh. Tapi kalau hadis palsu bagaimana? Diam-diam saja mereka. Ini menunjukkan bahwasannya nah barakallahu fikum, akhir zaman penuh dengan apa? Penuh dengan keterbalikan, barakallahu fikum. Kalau zaman dahulu para jahabidah, para hufadul hadis, para penghafal hadis, mereka sangat teliti. Ini hadis palsu, langsung mereka cek, mereka teliti, buang hadisnya. Tapi kalau zaman sekarang, kalau dengar hadis palsu sudah bisa dianggap sepelekan. Tapi kalau yang dipalsukan perkara-perkara dunia, heboh mereka. Allahu musta'an. Seakan-akan ada unsur keterbalikan. Nah, ini dunia ini terkadang sebagai penyebabnya, barakallahu fikum. Kita lihat apa yang disampaikan oleh beliau setelah kemarin kita ambil mengenai nah barakallahu fikum, kita semuanya akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kita di dunia ini, kelak di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala asy-syarih wa sabahullah mawdu'u hadhihi surah al-makkiyah, pembahasan surat At-Takatsur yang mana surat ini turunkan di Mekah, dzammul amali dunya faqat, tertelanya orang yang beramal hanya ingin mendapatkan dunia saja. Hati-hati itu. Jadi antum belajar, kita mengajar, jangan semata-mata dunia dicari. Tapi carilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum atau kita yang dicari adalah ridho manusia, tidak akan kita dapatkan. Oleh karena itu ada sebagian para ulama mengatakan ridho nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah suatu tujuan yang tidak bisa dicapai. Karena antum saksikan, sudah bekerja, diperbagus, diperbaiki, biar bosnya ridho, biar atasannya senang, tapi tetap gak senang juga. Karena ridho manusia. Karena ridho manusia. Coba kalau kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala di dalam belajar, di dalam mengajarkan ilmu, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan mendapatkannya. Pasti kita akan mendapatkannya. Naam, kata beliau, damul amali dunya faqat. Tertelanya celaan terhadap orang yang beramal hanya untuk dunia saja. Wa tahdhir min tarkil isti'dadil akhirah, dan peringatan terhadap orang yang meninggalkan persiapan untuk akhirat. Kok orang itu enggak bersiap-siap? Sekarang ini sudah dekat dengan hari kiamat. Paham ya? Tapi kapan, wallahu alam. Kapannya wallahu alam, yang jelas sudah mendekati hari kiamat. Jauh sebelum kita dilahirkan, Rasulullah SAW sudah menyatakan bu'istu ana wasa'ah tahatain. Aku diutus dengan datangnya hari kiamat seperti ini jaraknya. Antum lihat baik-baik. Jarak antara jari telunjuk dengan jari tengah. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana jaraknya, jauh atau dekat? Jaraknya sangat simple. Dekat sekali. Nah, barakallahu fikum. Nah, menunjukkan bahwasannya ini padahal zaman beliau saat itu. Apalagi sekarang. Yang lebih jauh lagi dari zaman beliau. Tentunya lebih dekat dari kiamat. Nah, barakallahu fikum. Dan Allah Ta'ala menyatakan, iqtarabatis sa'atu wansyaqal qamar. Sungguh hari kiamat telah dekat. Dan terbelahnya bulan. Bayangkan, menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya hari kiamat sudah dekat. Kenapa orang malah justru lalai? Bersiap-siap untuk akhirat tersebut. Datang dalam hadis yang sahih, suatu ketika ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Akhirnya Rasulullah mengatakan, ma'adatala, apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Kok sudah nanya-nanya? Seharusnya gak perlu nanya tapi persiapkan, gitu loh. Paham ya? Ternyata seorang badui tadi mengatakan, hubbullahi wa rasulih, aku gak punya persiapan yang besar kecuali hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Bayangkan, mencintai Allah dan Rasulnya, mengamalkan syariat Allah dan syariat Rasulnya. Apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'aman ahbab yawmal qiyamah. Paham ya? Nah, seseorang itu beserta orang yang dia cintai nanti di hari kiamat. Paham ya? Al-mar'u ma'aman ahbab yawmal qiyamah. Seseorang akan beserta orang yang dia cintai nanti di hari kiamat. Cinta Allah, cinta Rasul, mengamalkan syariat Allah, syariat Rasul, maka nah barakallahu fikum, kenikmatan yang akan dia dapatkan. Ikhwani fiddin, azza wa jazakumullah, kita lihat. Lihada atau lida tanawalat maqasidus salatah. Oleh karena ini mencakup enam tiga tujuan yang besar. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya tujuan dan juga pembahasan di dalam surat At-Takatsur ini barakallahu fikum, tiga perkara. Pertama, bayanu insyighalin nas bimaladzatil hayat wa mughniyatiha wal ghaflah hatta ya'tiyal mautu alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Pertama, perhatikan baik-baik. Penjelasan mengenai tersibukkannya manusia dengan kelezatan-kelezatan kehidupan dunia dan juga tersibukkan dengan perkara-perkara yang bisa menipu. Nah, menggiurkan berupa kelezatan dunia, wal ghaflah dan lalai hingga datang kepadanya kematian. Paham ya? Hingga datang kepadanya kematian, apa yang membuat mereka lalai? Alhaakumut takatsur. Sungguh sikap bermegah-megahan, bangga dengan banyaknya harta, bangga dengan banyaknya keturunan melalaikan kalian. Ini bayangkan. Ternyata yang membuat lalai orang itu dari ibadah, dari berzikir, karena sebabnya bangga dan bermegah-megahan dengan dunia tadi. Allah musta'an. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kapan? Sampai kalian meninggal dan pindah ke alam kubur. Kalau sudah di alam kubur, apa yang dibawa coba? Hah? Yang memenuhi mulutnya adalah tanah. Sebagaimana hadis yang sering kita nukilkan. Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab la tagha salifa. wala yamla'u fahu ila turab. Apa artinya? Rasulullah menyatakan kalau seandainya Bani Adam memiliki dua lembah emas, sudah enggak, bukan perak lagi, emas, dua lembah, bayangkan, banyak sekali kekayaan yang melimpah, niscaya dia ingin mencari yang ketiganya, dan tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah. Kalau sudah dikubur, bayangkan mana harta yang selama ini mereka kumpulkan, mana mobil mewah mereka, mana motor mereka, istana-istana mereka mana, enggak dibawa semuanya. Ingat baik-baik, beberapa helai kain kafan yang dia bawa dalam kuburan tersebut, amalan yang senantiasa menyertainya. Na'am barakallahu fikum. Allahumma musta'an, sallallahu salamat al-afiyah. Pertama, kedua, al-ingdaru bis-su'al an jami'il a'mal fil qiyamah. Yang kedua adalah al-ingdar, itu peringatan mengenai pertanyaan dari seluruh amalan-amalan nanti hari kiamat. Ditanyai semua nanti, hartanya dikemanakan, umurnya dihabiskan untuk apa, rumah mewah yang dia bangun untuk apa, dia bermega-mega seperti itu, paham ya? Kemudian ilmu yang dia miliki untuk apa, ketika dia berdakwah, ketika dia mencari ilmu, siapa yang dia inginkan, ditanyai semuanya. Barakallahu fikum. Na'am. Allah musta'an. Kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali sungguh kelak mereka akan apa? Akan mengetahui. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kemudian sungguh mereka kelak akan mengetahui. Mengetahui apa? Akan menyaksikan langsung. Menyaksikan. Ketika di dunia dia sudah yakin bahwasanya nanti akan ditanya ilmu yakin, nanti ketika di kuburan menyaksikan, yaitu ainul yakin. Ainul yakin. Nah nanti ketika di akhirat, yang surga masuk ke surga penduduk surga, yang neraka masuk ke dalam neraka penduduk neraka, apa yang terjadi? Hakul yakin. Nah tiga tingkatan jangan sampai terlupakan. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jangan tertukar ini. Ini urut, urut. Orang mengilmui, setelah mengilmui menyaksikan, melihat langsung. Setelah itu merasakan hakul yakin. Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Coba disebutkan urut-urutannya tadi. Na'am. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Mafhum insyaallah? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Yang ketiga, at-tahdidu bi ru'yatil jahim yakinan. Yaitu ancaman dengan apa? Di dalam kuburan tersebut akan diperlihatkan melihat neraka jahim dengan yakin, ditampakkan langsung, terutama bagi orang-orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaannya apa dalam kubur yang ditanyakan? Apa yang ditanyakan? Berapa uangnya, berapa hartanya, atau apa? Apa yang ditanyakan? Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Tiga pertanyaan barakallahu fikum. Kalau bisa menjawab, walhamdulillah. Yang ditampakkan bukan neraka tapi surga. Akhirnya mereka senang, para mayit tadi. Paham ya? Tapi kalau ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir, nah barakallahu fikum, kok tidak bisa menjawab ini? Ditampakkan di hadapannya neraka jahim. Ya Rabb, la tuqimus sa'ah. Wahai Rabbku, jangan tegak hari kiamat, takut, ngeri. Kata beliau, wa mujabah ahwalin nar was-su'al 'an na'imid dunya, dan juga na barakallahu fikum, na'am, ansaman mengenai apa? Kengerian-kengerian neraka serta pertanyaan yang akan diajukan nanti di dalam kuburan tersebut. Na barakallahu fikum, atau globalnya dari kiamat tentang kenikmatan dunia yang mereka selama ini rasakan. Kalla lau ta'lamuna 'ilman yaqin. Sekali-kali sungguh kalau seandainya kalian melihat dengan mata kepala kalian sendiri, melihat dengan ilmu yakin, melihat langsung baru percaya, gitu istilahnya. Nah semua akan dipertanyain semuanya, nanti akan kita lewati hadisnya, sebab turunnya surat ini apa sebabnya, kita lihat. Qala al-muallifu asabahullah sababu nuzuli surah, sebab turunnya surat ini. Surat apa tadi? Surat At-Takatsur. Apa artinya At-Takatsur? Bermegah-megahan. Nah, kita lihat sebabnya. fi sahih Muslim an Mutarrif an Abi, di dalam Sahih Muslim dari hadis dari Mutarrif an Abi dan dari bapaknya, qala, beliau berkata, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u alhaakumut takatsur. Suatu ketika aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau membaca surat alhaakumut takatsur. Qala, kemudian berkata, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak keturunan Nabi Adam mengatakan, hartaku hartaku. Wa halaka ya ibnu Adam min malik illa ma akalta fa afnaita. Aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Naam. Ketika Ibnu Adam tadi mengatakan hartaku hartaku, disebutkan kamu tidak punya harta. Mana hartamu? Itu cuma harta pinjaman. Maksudnya selama ini harta yang diberikan kepada kita itu untuk ujian, barakallahu fikum. Naam. Ketika Ibnu Adam mali mali, hartaku hartaku, fa halaka ya Ibnu Adam min malik illa. Ini halnya tentunya apa? Penafian di sini ya, bukan istifham ya. Nah, penafian maksudnya tidak ada milikmu wahai Ibnu Adam harta. Kamu itu enggak punya harta kecuali yang kamu makan kemudian kamu habiskan. Dah itu tak hartanya. Yang kamu makan kemudian kamu habiskan. Yang kamu pakai kemudian kamu rusakkan. Dan atau yang kamu sedekahkan tapi terus-menerus ada. Nah, ini. Yang sedekah ini, na'am barakallahu fikum, ada terus keutamaan dan pahalanya. Itu bedanya. Paham ya? Sehingga di sini menunjukkan kalau sedekah walaupun kita habiskan harta kita untuk sedekah masih ada. Tapi kalau makanan bagaimana? Habis sudah. Pakaian ya sudah rusak. Tapi kalau sedekah masih ada pahalanya. Ya enggak? Dan idza matal insan inqata'a 'amaluhu. Apabila manusia meninggal dunia, terputus pahala amalannya kecuali apa? Tiga perkara. Pertama, sedekah jariyah. Amalan sedekah yang senantiasa mengalir pahalanya. Mungkin antum pernah menyumbang jalan raya, mungkin antum pernah menyumbang masjid, pernah menyumbang ma'had ahlus sunnah wal jamaah misalkan, dan dimanfaatkan, ditegakkan di situ, kebaikan mengalir terus nan pahalanya. Kemudian yang kedua, wa ilmin yang tabi'u bihin nas. Ilmu yang manusia mengambil manfaat darinya. Yang manusia mengambil manfaat dengan ilmu tersebut, itu juga mengalir pahalanya. Antum misalkan suatu ketika bi'idnillah, atau bahkan hingga saat ini pernah mengajarkan ilmu kepada orang lain, nah ilmunya itu ternyata bermanfaat sama orang lain, dimanfaatkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu antum meninggal atau saat ini misalkan meninggal, ada harta simpanan di situ, pahalanya mengalir terus, ilmu yang dimanfaatkan oleh manusia yang pernah kita ajarkan tadi itu. Masya Allah. Yang ketiga, wa waladun salihin yad'ulah. Anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini juga merupakan harta simpanan. Jangan sampai kita nah justru menjadi anak-anak yang durhaka, yang berani, bandel, ngelawan kepada orang tuanya. Jangan. Ingat baik-baik. Orang tua sudah merawat kita. Bapak-bapak kita sudah memberikan nafkah kepada kita. Ibu-ibu kita sudah melahirkan, menyusui kita, membesarkan kita. Jangan sampai ketika kita dilahirkan justru malah apa? Justru malah kita durhaka, berani. Jangan. Jadilah anak yang soleh. Anak yang soleh mendoakan kedua orang tua. Namun, seorang anak menjadi soleh atau tidak, tentunya tidak terlepas dari kedua orang tua. Maksudnya ada keterkaitan erat. Bukan anak kemudian dilepaskan itunya, belajar sana sudah. Orang tuanya enggak peduli sama sekali. Bulanan dikasih terus, tapi enggak pernah tanya bagaimana anakku? Anakku bagaimana? Belajarnya bagaimana? Itu kurang tepat. Paham ya? Kita harus sadar barakallahu fikum. Na'am. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, "Na'am barakallahu fikum kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap orang yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan suci. Belum ada syubhat. Suti fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Tapi kedua orang tuanya tadi yang membuat anaknya menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, bayangkan. Jadi jangan sampai kita salah. Paham ya? Karena yang namanya anak itu tidak jauh dari orang tuanya. Kemiripannya itu enggak jauh dari orang tuanya, sebagaimana buah antum saksikan sekarang. Buah, nah ketika buah itu jatuh dari pohonnya, jauh enggak dari pohonnya? Buahnya ketika jatuh itu jauh dari pohonnya atau dekat? Nah itu maksudnya. Maksudnya bagaimana? Baik buruknya anak terkadang tergantung dengan kedua orang tuanya. Sangat erat sekali. Jangan sampai kita biarkan anak-anak kita menjadi anak berandalan, anak jalanan. Jangan. Sangat disayangkan. Ini karena harta yang sangat mulia, harta simpanan. Kalau orang tua meninggal, anak mendoakan, masya Allah. Termasuk apa tadi? Amalan yang tidak terputus pahalanya. Masya Allah. Jangan lupa ya, antum-antum atau kita semuanya, barakallahu fikum, ketika berdoa, jangan sampai lupa mendoakan kedua orang tua. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa doakan kedua orang tua kita, barakallahu fikum. Na'am. Kita lihat berikutnya. Wa ma siwa dzalik fadhahibun wa tarikuhu linnas. Adapun selain itu akan sirna dan pergi. Maksudnya selain mana? Selain yang disedekahkan tadi itu. Selain yang disedekahkan tadi akan pergi dan sirna dan dia akan tinggalkan untuk manusia. Tapi kalau sedekah untuk siapa? Sedekah ada dua manfaat. Orang lain juga dapat merasakan, kita pun dapat manfaatnya nanti. Nah, kelak di barakallahu fikum di akhirat. Masya Allah. Al-ma'na al-ijmali. Sekarang kita masuk ke makna yang secara global. Qalu ta'ala alhaakumut takatsur. Sungguh telah melalaikan kalian perbuatan bermegah-megahan, bangga dengan harta. Hadza khitabullah ta'ala lil mustaghinin bi jam'il mal wa bi kasratihi lil mubahati wa tafakhuril amr wa tafakhur. Kata beliau, kita lihat sini firman Allah ta'ala alhaakumut takatsur, sungguh sikap bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Ini adalah apa? Adalah pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang menyibukkan diri dengan mengumpulkan harta, sengaja mengumpulkan harta. Waktu adalah uang, katanya. Allahu musta'an. Adapun ahli sunnati wal jamaah, para talabatul ilm, walhamdulillah, waktu adalah ilmu. Waktu adalah ilmu. Manfaatkan, barakallahu fikum, semaksimal mungkin. Waktu-waktu luang, waktu-waktu kosong, bisa untuk murojaah Al-Quran, atau murojaah hadis, atau mudzakarah. Hindari yang namanya apa? Banyak bercanda, banyak guyon, banyak tertawa, atau banyak menyibukkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jangan, barakallahu fikum, na'am. Karena apa? Al-waqtu kasayf illam taqta'uhu qata'a. Waktu itu bagaikan pedang. Antum tahu pedang atau tidak, antum? Nah, bagaikan pedang. Jika kamu tidak menggunakan pedang tersebut untuk menghunus, kamu yang akan terhunus. Paham ya? Akan ditebas oleh pedang tersebut. Waktu itu akan sia-sia. Habis kita sudah. Hingga ada ucapan, kalau seandainya ada waktu dijual, kami pun membelinya. Tapi apakah ada waktu dijual? Kalau ahlu sunnah justru butuh waktu tambahan. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Tapi enggak ada lagi sudah. Manfaatkan waktu yang nam sangat mulia tersebut, barakallahu fikum, ini. Ini pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang menyibukkan diri dengan mengumpulkan harta dan berbanyak-banyak harta. Lil mubahat ini. Hati-hati ini. Untuk berbangga-bangga, ngumpulkan untuk berbangga-bangga. Hartaku sudah banyak, sudah 2M misalkan. Dan aku sudah banyak yang tak keluarkan hartaku. Mobil banyak, motor banyak, enggak pernah kami pakai, lalu apa? Untuk koleksi, katanya. Allahu musta'an. Jangan, barakallahu fikum, na'am. Ingat baik-baik, hidup dunia hanya berapa kali? Sekali saja. Allahu musta'an. Tadi di sini. Kata beliau, wattabahur, dan untuk berbangga-bangga. Al-amru alladhi alhahum an ta'atillah wa rasuluh. An ta'atillah wa rasuluh, famatu walam yakdumu li anfusihim khaira. Perkara yang justru melalaikan mereka dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mati dalam keadaan mereka belum mempersembahkan, belum menyiapkan kebaikan sedikit pun untuk diri mereka. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum, karena banyak manusia yang lalai dengan apa? Beribadah. Nah, lalai dengan berzikir, sebabnya karena harta tadi. Paham ya? Sebabnya karena apa? Dunia. Jadi memang benar yang Rasul sabdakan itu ya, bahwasanya dunia hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Antum suka enggak sesuatu yang manis? Normalnya suka. Yang hijau tertarik enggak? Tertarik itu dunia. Coba siapa yang tidak suka dunia? Nah, barakallahu fikum, tapi ambillah dunia secukupnya. Ambillah dunia secukupnya, ala kadarnya, barakallahu fikum. Disyukuri yang ada. Kita lihat. Qala ta'ala lahum wa ta'ala berfirman mengatakan kepada mereka orang yang tersibukkan dalam dunia, alhaakum ay syaghalakum at-takatsur, telah membuat kalian sibuk, telah menyibukkan kalian sikap takatsur, bermegah-megahan, berbanyak-banyakan harta. Nah, tapi kan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah bangga dengan umat yang banyak itu. Kita katakan na'am, kalau umat yang baik, na'am, umat ahlu sunnah, na'am. Rasulullah mengatakan tazawwajul walud al wadud fa inni mukathirun bikumul umat yaumal qiyamah, nikahilah para wanita yang penyayang dan banyak anaknya, karena sesungguhnya aku bangga dengan umat yang banyak nanti di hari kiamat. Maksudnya umat yang bagaimana? Tentunya umat salehah, umat-umat yang salehah. Nah, enggak sembarang apa? Enggak sembarang umat. Naam. Ayatil amwal, maksudnya telah membuat kalian tersibukkan berbanyak-banyakan dalam harta, litafakhur, untuk berbangga-bangga dengannya, biha wal mubaha, dan juga saling berbangga-bangga, saling na'barakallahu fikum bermegah-megahan bikasratiha, dengan banyak harta. Karena sudah kita lewati, harta belum tentu bisa menjaga kita. Namun yang bisa menjaga kita, yang paling mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelahnya adalah ilmu dengan seizin Allah taala. Oleh karena itu, Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tak ulang-ulang ini biar semakin melekat ya, pernah menasihatkan kepada nam salah seorang rahimahullah, orang saleh, Kumail bin Ziyad. Nam rahimahullah, apa yang beliau ucapkan? Naam, al-ilmu khairun minal mal, li'anna al-ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta, karena ilmu itu bisa menjagamu sedangkan kamu menjaga harta. Kita punya uang banyak, siapa yang menjaga? Kita. Tapi ilmu yang kita miliki menjaga kita gitu loh. Paham ya? Jadi mana yang lebih baik, coba bayangkan? Ilmu atau harta? Ilmu. Berarti aku enggak mau harta? Secukupnya. Paham ya? Mau, semua orang mau. Cuma secukupnya. Secukupnya ya. Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Hatta zurtumul maqabir ay ba'da mautikum naqaltum ilaiha litabqaw fiha ila an takhruju illa an takhruju minha lil hisab wal jazaa yaumil qiyamah. Maksudnya, sampai kapan kalian berbangga-bangga dengan harta? Sampai kalian meninggal dunia, mengunjungi kuburan, mengunjunginya sudah enggak balik lagi ke dunia. Kalau orang-orang zaman sekarang berkunjung ke kuburan masih pulang lagi. Ini maksudnya berkunjung sudah mati, meninggal dunia. Paham ya? Berkunjung ke kuburan maksudnya apa? Sudah mati, pindah tempat dari dunia ke kuburan. Paham ya? Yang semula di dunia rumahnya mega, dengan sekian kali sekian rumahnya besar, tingkat, dan semisalnya. Tapi ketika di kuburan bagaimana? Sempit. Paham ya? Yang diluaskan adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang bisa menjaga apa? Yang bisa menjawab tiga pertanyaan yang diajukan oleh malaikat. Siapa dan siapa malaikatnya tadi? Antum? Di dalam kuburan yang menanyai malaikat siapa dan siapa? Munkar dan Nakir. Paham ya? Nah, diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Nah, barakallahu fikum, itu kenikmatan orang yang di dalam kubur dan bisa menjawab pertanyaan. Kita lihat, setelah matinya kalian, kalian berpindah ke kuburan untuk tinggal di situ sampai kalian keluar nanti dari kuburan untuk lil hisab, dimintai pertanggungjawaban, diperhitungkan amalannya, wal jaza, dan dibalasi ayyamal qiyamah, hari kiamat. Dibalasi in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun kama tadinu qudan. Nah, man yazra yahsud. Artinya apa? Jika amalannya baik, dia akan dapat kebaikan. Jika amalan jelek, dia akan dapat kejelekan. Barang siapa yang berbuat, seperti itulah dia akan dibalasi. Barang siapa yang menanam, dia akan memanennya nanti di hari kiamat tersebut. Allahumma salim salim. Nah, karena ngeri sekali barakallahu fikum. Alam kubur antum saksikan. Ketika antum datang ke kuburan bagaimana? Suasananya bagaimana suasananya? Sepi. Paham ya? Sepi, kemudian apalagi malam hari. Sepi sekali ya. Nah, disitulah nanti tempat kembali kita. Sebelum kita apa? Nah, berada di alam akhirat yang kekal abadi. Awal kalinya, awalu manazil akhirat, kubur. Awal tingkatan-tingkatan akhirat, kuburan itu. Alam barzah, jembatan dunia dan akhirat. Semuanya. Di dalam kuburan, anda saksikan. Perkuburan-perkuburan yang ada. Di situ banyak orang enggak? Banyak, banyak orang enggak? Banyak orang. Paham ya? Enggak pandang bulu di situ. Apakah di situ dipisahkan orang miskin sendiri, orang kaya sendiri? Enggak. Jadi satu di situ. Mulai dari apa namanya? Mulai dari pejabat negara hingga rakyat sipil. Ada semuanya di situ. RT-nya, RW-nya. Kadus, Kades-nya. Paham ya? Camat, bupatinya, gubernurnya, DPR, MPR-nya, menterinya, presidennya, ada semua di situ. Enggak pandang bulu. Itu baru di kuburan. Nanti di hari kiamat tambah ngeri lagi. Semuanya dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tanpa beralas kaki, dalam keadaan tidak berkhitan, sendiri-sendiri. Ngeri lagi barakallahu fikum. Allahumma sallim sallim nasallahu salam atala afiyah. Kita selesaikan dari bawah itu ya. Kata beliau di sini, wa qaluhu lahum kalla ay ma hakadha yanbaghi an taf'alu. Kalla ini kalimat hardikan ya. Nah, barakallahu fikum, maksudnya bagaimana? Maksudnya bukan seperti ini yang seharusnya kalian kerjakan. Fartadi'u an hadha as-suluk. Jauhilah. Hardiklah jalan seperti ini. Al-mufdi bikum ilal halak wal khusran. Jalan yang bisa menghantarkan kepada kalian, ya, jalan yang bisa apa? Yang menghantarkan kalian kepada kebinasaan dan juga kerugian. Nah, barakallahu fikum, hindari. Saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Mengetahui apa? Akibata tashahulikum an ta'atillahi ta'ala wa ta'atil rasulih. Yaitu kalian akan mengetahui akibat sibuknya kalian dengan dunia, akhirnya melalaikan apa? Melalaikan mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Wa tazawwatid daril akhirah, dan juga melalaikan dari berbekal, mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Sebaik-baik perbekalan apa? Apa? Apa sebaik-baik perbekalan di akhirat kelak? Keimanan jelas, cuman ada yang nas khusus dalam Al-Qur'an. Apa itu Abdullah? Ketakwaan. Dalilnya? Na'am ahsan, watazawwadu fa inna khairuz zari taqwa. Dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Bekal ini enggak dijual di supermarket. Enggak dijual di warung-warung. Paham ya? Perbekalan ini kembali ke diri kita masing-masing. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Takwa itu ada yang dalam hati kita ini. Paham ya? Mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa libasu taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itu yang terbaik. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian kelak kalian akan mengetahui. Karrara al-wa'id wa tahdid. Allah taala mengulang-ulang ancaman dan juga peringatan. Wa qaluhu kalla law ta'lamuna 'ilman yaqin. Dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali sungguh kelak kalian akan mengetahui dengan ilmu yakin, dengan pengetahuan yang seyakin-yakinnya. Ai haqqan law ta'lamuna ma tajidunahu fi quburikum wa yauma ba'tsikum wa nusyurikum lima tashaghaltum bil amwal wa takatsartum fiha. Maksudnya apa? Kalian itu nanti akan mengetahui, melihat langsung dengan mata kepala, dengan sebenar-benarnya kalian akan mengetahui apa yang kalian jumpai di kuburan kalian. Paham ya? Di kuburan-kuburan kalian, di hari yang kalian dibangkitkan, di hari yang kalian dikumpulkan, terhadap apa? Terhadap perkara-perkara yang kalian sibukkan, terhadap perkara yang dulu kalian sibukkan, yang kalian tersibukkan dengan harta, tersibukkan dengan berbanyak-banyakan harta, bermegah-megahan, berbangga-bangga, akan merasakan itu nanti. Maksudnya ya, karena dipermisalkan dunia ini ya, barakallahu fiikum wa fiikumullah, sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, dari hadisnya anil mustawrid ibn Shaddad radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, apa lafadznya itu? Rasulullah mengatakan, mad dunya fil akhirah illa mithl an yaj'al ahadukum usbu'a fil yam falyandur bima yarji'. Ini sebagai renungan kita semuanya. Apa kata Rasulullah SAW? Tidaklah dunia itu dipermisalkan dengan akhirat, melainkan seperti apa? Seperti jari kalian dicelupkan ke lautan, dicabut kembali, lihatlah apa yang dibawa coba. Apa yang dibawa jari jemari apa? Coba apa yang dibawa? Setetes dua tetes air, enggak membawa banyak. Nah, dunia itu seperti itu. Paham ya? Sedikit sekali. Jadi antum walaupun melihatnya luas sekali, ini kita baru di Jawa, sana ada Sumatera, ada Sulawesi, ada Irian Jaya, kelihatan luas, itu dibanding dengan akhirat seperti apa tadi? Jari jemari kita dicelupkan ke lautan, ditarik kembali setetes dua tetes, paham ya? Air yang bekas di jari jemari sedikit sekali, itu pun nanti apa? Air yang kalau kebanyakan jatuh ke bawah air tersebut, menunjukkan dunia ini bagaimana? Rendah sebenarnya. Oleh karena itu kita ambil secukupnya demi kepentingan apa? Akhirat. Na'am barakallahu fikum, Allahul musta'an. Ikhwan fiddin azdan azdakumullah, ada pun yang berikutnya insyaAllah ta'ala mengenai akan ditampakkan neraka jahim, kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu salamat al-afiyah betulnya al-akhirah wa nasallahu azza wa jalla anusab kita wa iyakum ala kitab sunnah hatta nalqahu innahu wa niudhalik wa alqadhinu alaihi wa alhamdulillah rabbil alamin.